Mitra bisnis pasca diterapkannya sistem pemilihan langsung terhadap eksekutif di tingkat pusat hingga daerah, bangsa Indonesia justru melihat maraknya kerusuhan dan perselisihan dalam proses pemilihan kepala daerah. Menurut pakar sosial politik Hermawan Sulistyo, ada beberapa faktor yang memicu terjadinya berbagai kerusuhan dan perselisihan dalam proses pilkada. Di antaranya adalah kelemahan instrumental serta kultural. Untuk membahas kedua faktor itu, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, setelah kita membahas kelemahan struktural, ada juga kelemahan instrumental yang memicu rusuh pilkada. Bisa Bapak jelaskan, Pak? Nah, kelemahan instrumental ya, instrumental itu dari perangkat keras, teknologi yang digunakan sampai ke perangkat lunaknya, software-nya dalam bentuk undang-undang, hukum, dan aturan terkait gitu. Itu juga masih sangat lemah gitu. Nah, faktor yang terakhir itu kultural. Kultural ini apa? Ada kecenderungan yang memprihatinkan kan sebetulnya di seluruh pilkadal ini adalah kontraksi negara. Jadi negara itu melakukan mengalami kontraksi, mengerut. Para pemain pilkada itu adalah pemain-pemain yang di tingkat nasional kalah, gagal, mencari ruang lebih kecil di tingkat provinsi, kalah lagi di ruang yang lebih kecil lagi, kabupaten dan kota. Nah, mereka mengamankan ruang kekuasaan di tingkat paling kecil ini dengan cara membangun dinasti-dinasti politik lokal gitu. Nah, ini kecenderungan yang sangat berbahaya. Kenapa berbahaya, Pak Hermawan? Karena apa? Kecenderungan yang sangat berbahaya karena kemudian prinsip klientelisme ya, klientelisme itu menjadi sempit, lokal, basis kekerabatan dan suku, agama gitu ya, dalam pengertian lokal, sehingga muncul istilah kepala daerah harus putra daerah. Akibatnya apa? Kalau tidak ada putra daerah yang terbaik, ada orang yang dari daerah lain, sukunya lain, sudah lahir di situ atau sudah 30 tahun di situ, ya, dia nggak bisa dipilih. Gitu. Alasannya dia tidak mengerti atau kurang keterikandanya. Lah kalau saya lahir dan besar di Madiun hanya sampai lulus SMA itu kan 17 tahun. Setelah itu saya tinggal di luar daerah itu. Dalam waktu hampir 40 tahun kan. Gitu. 35 tahun saya dua kali lipat tinggal di luar. Kalau ada orang Manado, orang Batak tinggal di sana 30 tahun, lebih lama dari saya. Tiba-tiba saya pulang. Lalu saya bilang harus putra daerah, enggak bisa dia. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.